Mana yang lebih afdal pada salat Jumat? Pada masjid yang memberlakukan azan satu kali atau dua kali? Bila di lingkungan kita ada dua masjid. Nah, lihat mana yang paling banyak melakukan sunnah. Ya, lihat mana yang paling banyak melakukan sunnah. Nah, dan berkenaan tentang masalah satu kali azan atau dua kali azan, ini adalah masalah khilafiyah, berselisih para ulama dalam permasalahan ini. Ya, walaupun yang rajih wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang mengatakan satu azan, satu kali azan, dan itulah yang dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diamalkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang diamalkan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada zaman Utsman maka beliau berijtihad. Disebabkan karena jumlah kaum muslimin yang semakin banyak dan karena berjauhannya rumah-rumah mereka, sehingga Utsman radhiyallahu taala anhu melihat untuk menambah azan yang dikumandangkan di Zaura sehingga didengarkan oleh orang-orang yang rumahnya jauh. Nah, itu tujuannya. Dan itu pun pada zaman itu masih terjadi khilaf. Di kalangan sebagian sahabat mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman. Sehingga dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Jika para sahabat berselisih, maka tidaklah pendapat sebagian mereka hujjah terhadap yang lain. Namun harus dikembalikan kepada apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau dikatakan bahwa ijtihad Utsman radhiyallahu taala anhu ya dalam hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang, ya. Illahnya pada waktu itu Utsman radhiyallahu taala disebabkan karena jumlah kaum muslimin yang semakin banyak dan berjauhannya rumah-rumah mereka, tabaudu autanihim, sehingga menyulitkan bagi muadzin yang ada di masjid untuk mengumandangkan azan dan menyampaikan kepada mereka, sehingga beliau pun berijtihad untuk mengadakan azan yang sebelumnya telah arah, sehingga wallahu ta'ala alam kembali kepada apa yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar itu jauh lebih baik.